بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنقدم أعزكم الله الحمد لله pada kesempatan siang hari ini kita bisa memulai kajian kita pada pertemuan kali ini. Pada kajian kita kali ini kita akan membahas ringkas seputar masalah umroh. Dan kalau memungkinkan terkait dengan ahkamul hajj wa kaifiyatul hajj, hukum-hukum seputar masalah haji dan tata cara haji. Yang akan saya sebutkan panjang dan lebar ialah terkait dengan masalah keutamaan-keutamaan, kemanfaatan-kemanfaatan, adab-adab, perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh kita semua tatkala kita hendak menjalankan ibadah haji atau ibadah umrah. Tujuannya ialah supaya menyemangati kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, mengetahui keutamaannya sekaligus bisa tahu perkara-perkara penting di dalamnya. Baru setelah itu dijelaskan dengan singkat bagaimanakah kaifiyah tata cara pelaksanaannya. Yang pertama yang kita bahas ialah tentang masalah keutamaan. Keutamaan-keutamaan haji atau umrah. Haji dan umrah ini memiliki keutamaan cukup besar. Yang paling inti ialah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Satu di antaranya wa hajjil bait, haji ke Baitullah Ka'bah. Sehingga termasuk daripada rukun-rukun Islam. Keutamaan yang kedua untuk haji. Haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man hajja lillahi azza wa jal falam yarfud walam yafsuq raja'a min zunubihi kayawmi waladatku ummu." Barang siapa yang berhaji karena Allah azza wa jal, hajinya ikhlas, ini syarat yang pertama, walam yarfud, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang keji. Rafat itu perkataan-perkataan yang mukaddimah hubungan suami istri. Walam yasuk, dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan kefasikan, yaitu tindakan-tindakan dosa besar. Maka dia akan pulang kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan dari ibunya. Ini keutamanya. Semua dosanya akan terhapus. Dari lafaz ini, kayaumi waladatku ummu, seperti hari dilahirkan dari ibunya, itu menunjukkan yang dihapuskan barakallahu fikum ialah dosa kecil dan dosa besar. Bersih, suci kayak bayi, tanpa dosa. Namun dengan tiga syarat tadi ya. Yang pertama, ikhlas. Haji atau umrah itu bukan untuk tur, bukan untuk wisata, bukan untuk refreshing semata, bukan untuk melihat-lihat kondisi Timur Tengah sana, bukan karena tendensi A atau B. Betul-betul murni lillahi ta'ala, karena Allah. Dan yang kedua, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Baik keji secara syar'i atau kata-kata yang nyerempet-nyerempet urusan hubungan suami istri. Dan yang ketiga, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan dosa besar yang dia fasik dengan itu, apapun bentuk dosa besarnya. Tiga. Kalau terpenuhi semuanya barakallahu fikum, baru mendapatkan keutamaan ini. Akan diampuni semua dosanya, maka dia pulang dari dosanya, pulang dari hajinya, dari umrahnya, seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Keutamaan yang berikutnya ialah, di antara keutamaan haji dan umrah barakallahu fikum ialah diganjar dengan surga. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah satu ke umrah berikutnya. Sering umrah. Umrah A ke umrah berikutnya. Itu menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Antum umrah tahun ini bulan April. Nah, umrah lagi bulan Ramadan. Umrah lagi tahun depannya, terus begitu. Dari satu umrah ke umrah berikutnya, ini kafaratun lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur, sementara haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, tidak punya balasan lagi kecuali surga. Ini khusus haji. Dijamin surga kalau ada orang yang pulang membawa hajjun mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur ikhwan ialah haji yang diamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan tidak ada unsur dosa dan kemaksiatan padanya. Hajinya sunnah, orangnya tidak pernah berbuat dosa atau kemaksiatan atau rafat atau kefasikan pada saat dia haji. Haji mabrur, jannah tempatnya, surga tempatnya, barakallahu fiik. Keutamaan yang lainnya lagi ialah khusus untuk umrah. Disebutkan dalam sebuah hadis adanya keutamaan khusus untuk umrah ketika Ramadan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, umratun fi ramadhan ta'dilu hajjah. Umrah ketika Ramadan itu menandingi pahala haji. Ini khusus untuk umrah Ramadan, baik di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan atau full selama Ramadan. Yang penting Ramadan. Pahalanya itu sebanding dengan haji. Barakallah itu. Pahalanya loh ya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya ya umrah. Kada orang yang setiap tahun umrah Ramadan tidak pernah haji, maka dia belum dikatakan sebagai pak haji. Tahu ya? Dia masih belum melaksanakan kewajiban haji Islam. Walaupun dapat pahala haji. Keutamaan yang lain barakallahu fikum ya. Orang yang umrah atau haji mendapatkan kesempatan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu besar keutamanya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan tentang keutamaan salat di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu min al masajidi illa Masjidil Ka'bah. Sekali sholat di masjidku ini, sholatun di masjidi hadha, di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Di sini ada faedah para ulama pada kata-kata hadha. Sholatun di masjidi hadha. Sholat di masjidku ini. Ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Apa yang dimaksudkan dengan masjid ini? Apakah areal masjid zamannya Rasul saja? Ataukah juga meliputi Masjid Nabawi yang luas sebagaimana sekarang ini? Jadi paham ini? Ketika Rasul mengatakan salatun fi masjidi hadza, itu kan zamannya Rasul ya. Luasnya masjid tidak seberapa dibandingkan dengan sekarang ini. Itu ada dua pendapat kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pengertian sholatun fi masjidi hadza dengan keutamaan tadi, itu kalau sholatnya di areal Masjid Nabawi zamannya Rasul. Kalau dia sholatnya di luar itu, di tempat-tempat pelebaran yang di zaman sekarang ini, tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Hadza qaulun. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua barakallahu fikum, yang dimaukan dengan hadza salatun fi masjidi hadza, Masjid Nabawi secara umum. Walaupun bukan di areal Masjid Nabawi zamannya Rasul. sehingga masuk ke pola dalamnya yang sholat sekarang ini di tempat-tempat pelebaran yang luas itu masih mendapatkan keutamaan ini warajih dan mendapatkan sahih barakatuhikum dalam bab ini ialah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, sholat di masjid Nabawi secara khusus. Kata-kata hadza itu isyaratun ila masjidir rasul. Masjidku ini, bukan masjid yang lain, bukan Quba, bukan apalagi sana masjidnya. Kiblatain apalagi? Hah? Apa? Masjid tujuh. Masjid tujuh. Loh, Indonesia. Oh, masjid tujuh. Al-Masjid. Al-Masjid. Bukan yang itu, tapi masjid ini, masjid Nabawi. Barakallahu. Ini kesempatannya hanya diperoleh oleh orang-orang yang umroh atau haji. Kalau cuma dekem diem di rumahnya ya enggak dapat keutamaan ini. Ini syaratnya harus ke sana, syaratnya di sana, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Satu salat dibanding dengan 1000 kali salat. Masya Allah. Sekarang apa keutamaan salat di Masjidil Haram? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Wa salatun fil Masjidil Haram afdal min salatin fi masjidi hadza fi mi'ati salatin." Salat di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada salat di masjidku ini 100 kali lipatnya. Masya Allah ya Pak ya. Perbandingannya bukan masjid yang lain nih, tapi Masjid Nabawi. Jadi kalau dibandingkan dengan masjid yang lain, itu sama dengan 1000 dikalikan 100, sama dengan 100.000. Sekali sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram barakallahu fikum, itu seperti 100.000 kali di tempat yang lain. Masya Allah. Kalau kita sholat di Banjarmasin 100.000 kali itu berapa hari kira-kira? Berapa puluh tahun itu? Oh, 1000. 1000. Nah, sebentar kurang tahun ya, Pak. Nah, berapa kali ya? Sehari dimakan. Kan ya? Sehari 5 kali. Setahun berapa hari? 360. Kali-kali 5. Hah? 1800 setiap tahun. Ini 100.000. Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun terus sampai 100.000. Hah? Berapa coba? 18 dikalikan berapa sama dengan 100? 78. Nah, 70 tahun sekian. Nah itu dia ya. Subhanallah. Keutamanya luar biasa. Pada satu kali sholat di sana, bisa membayangkan para kelasikum kalau kemudian sholat di sana berkali-kali. Sholat 5 waktu. 5 waktu sehari. Antum di sana misalkan 3 hari. 15 waktu. 15 dikalikan 100.000. Sudah berapa ya Pak? 1.5 juta kali di tempat yang lain. Itu 3 hari. Laya apa tinggal di sana? Jika tidak mungkin dibayangkan betapa besar keutamaannya. Itu untuk orang yang haji dan umroh dari negara selain mereka ya. Ada pun yang dari mereka ya jelas pembahasannya. Masya Allah. Ini tentang masalah keutamaan. Barakallahu fikum. Masalah yang lain terkait dengan masalah kemanfaatan. Kemanfaatan. Manfaat haji barakallahu fikum cukup banyak. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Disebutkan dalam ayat ini beberapa kemaslahatan. Yang pertama, ikhwan, liyashhadu manafi'a lahum. Manfaat haji ialah supaya mereka jamaah haji itu menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan untuk mereka, manafi'. Disebutkan itu kemanfaatan duniawiyah dan kemanfaatan ukhrawiyah. Adapun kemanfaatan yang sifatnya ukhrawiyah ialah ridwanullahi tabaraka wa ta'ala, mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kemanfaatan-kemanfaatan duniawiyah, adapun kemanfaatan-kemanfaatan duniawiyah barakallahu fikum ialah mendapatkan kemanfaatan dari hewan-hewan kurban mereka, hewan haji mereka, juga perniagaan-perniagaan mereka. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda ketika menerangkan ayat di atas, liyashhadu manafi'a lahum. Manfaat yang kedua ialah zikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada ayyamun ma'lumat, pada hari-hari yang ma'lum. Pada hari-hari yang ma'lum, ya ikhwan. Pada ayyamul hajj, pada hari-hari haji. Zikir, ya ikhwan. Manfaat yang ketiga ialah memberi makan fakir miskin. Manfaat sosial untuk orang lain. Memberi makan orang yang bais, orang yang fakir, orang yang membutuhkan, dan orang yang fakir. Ditambah lagi barakallahu fikum kemanfaatan-kemanfaatan yang lain yang sifatnya duniawiyah. Ini lebih banyak lagi, ya ikhwan. Di antara kemanfaatan-kemanfaatan duniawiyah, yang pertama ialah ta'aruf bainal muslimin. Ada ta'aruf bainal muslimin, saling mengenal di kalangan kaum muslimin. Ini jamaah haji Indonesia, ini jamaah haji Malaysia, ini jamaah haji dari Yaman, ini dari Syam, ini dari Irak, ini dari terus kumpul dari satu. Umrah juga begitu. Yang Indonesia, ini dari Banjar, ini dari Surabaya, ini dari Jakarta, ini dari Bandung, dari Sumatera, dari Sulawesi, kumpul dari satu. Kenal di sana, kenal sama orang, tahu-tahu kenal sama orang Sulawesi, kenal sama orang Sumatera, kenal sama orang Jawa Barat, dan segala macamnya. Kenal sama orang Turki, kenal sama orang India, kenal sama orang Pakistan, orang Bangkok, dan segala macamnya. Ta'aruf dengan muslimin. Saling mengenal di antara mereka. Yang dulunya tidak kenal. Dan itu dengan cara yang mudah, dikarenakan kumpul di tempat yang sama. Antum tidak capek-capek ke India dulu kenalan sama mereka. Cukup antum umroh atau haji, di sana saja kumpul berbagai macam jenis orang dari berbagai macam tempat dan negara. Barakallah. Manfaat yang kedua lagi ialah al-wihdatul islamiyah, persatuan Islam di sana. Dan itu memang betul-betul syiar yang amat sangat besar, barakallahu fikum, untuk menyatukan kaum muslimin mancanegara di satu tempat, di satu ibadah, menggunakan satu pakaian, tamam, dan satu tujuan, umroh atau haji. Tidak pandang bulu apakah mereka pejabat ataukah rakyat, orang kaya sesungguhnya ataukah orang yang miskin yang diberangkatkan. Nah gitu ya, podwai. Semua yang di sana satu. Dari semua suku, dari semua bangsa, dari semua tempat, dari semua daerah. Satu semuanya. Menyatu, melebur jadi satu. Yang kulit putih, yang bule, yang sawo mateng, yang negro, yang ireng, semuanya jadi satu. Wahdah Islamiyah. Dengan mudah. Dengan mudah. Kumpul di sana semua. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan. Barakallahu fikum. Nah, ini syiar yang sangat besar, sangat-sangat besar. Ini yang sangat-sangat menakutkan musuh-musuh agama. Barakallahu fikum. Dengan satu seruan semuanya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada mengatakan labbaik Allahumma minna ahl Yaman, oh, tidak ada. Tidak ada embel-embel. Semuanya labbaik Allahumma labbaik. Satu suara, satu tujuan, satu warna bajunya, dan segala macam. Luar biasa. Manfaat yang berikutnya lagi ialah tijarah. Jangan lupakan ya, Fat, juga manfaat ya, Fat. Tijarah, bisnis yang halal ketika umroh atau ketika haji dengan ketentuan niat utama ialah haji atau umroh. Perniagaan sampingan. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau niat utamanya itu ialah perniagaan, maka dia hanya mendapatkan pahala perniagaan yang dominan pada niatnya tadi. Haji, umroh, tidak dapat. Paham salah ya? Al-tijarah il-halal. Masya Allah ya. Luar biasa. Tentu terjadi. Adalah terjadi. Sambil umroh, sambil dagang. Sambil haji, sambil dagang. Yang sudah pengalaman di sana. Kalau kebanyakan orang Indonesia ini tidak mikir kayak gitu. Berangkat haji, yang di bawah malah kompor, yang di bawah malah apa namanya masakan-masakan khasnya itu, yang suka sambal terasi bawa terasi, yang sukanya ikan asin ya bawa ikan asin dan segala macamnya itu masak sendiri di sana. Allah musta. Tapi mereka yang sudah pengalaman di daerah sana para pelaku itu, wah itu luar biasa dimanfaatkan betul itu sambil menyelam minum uang. Minum air. Kayak gitu. Sambil berhaji. Tijarah dan perniagaan. Itu hukumnya halal. Halal ya. Barakallahu fikum. Juga diantara kemanfaatannya. Ad-da'awun bainal muslimin. Saling ta'awun, saling bantu-membantu di kalangan kaum muslimin. Mancanegara. Mancanegara. Barakallahu fikum. Yang membutuhkan dibantu, yang lebih membantu. Muskilah-muskilah, masalah-masalah internasional itu bisa diselesaikan dan bisa ditanyakan kepada para ulama dan para masyayikh ketika haji. Masalah-masalah individu-individu Anda, keluarga Anda, rombongan Anda, ahkam syariah semuanya tanyakan kepada para ulama di sana. Apalagi terkait ketika musim haji barakallahu fikum, itu memungkinkan dilakukan pada ayyam Mina, pada hari-hari Mina. Itu para masyayikh mereka punya majelis. Ya kata majelis. Masyayikhul Yaman, masyayikhul Saudi, masyayikh dunia ya kan. Kumpul di sana. Antum mau tanya apa? Antum punya muskilah apa? Muskilah pribadi. Datang ke sana, tanya Syekh gini. Kayak sama ngomong Ustaz. Ya, ngajak orang lain yang bisa ngomong Arab. Ada muskilah, apapun muskilahnya, sampaikan sama mereka. Luar biasa. Dan memang secara alami barakallahu fikum, haji khususnya atau umrah itu semacam muktamar akbar dunia Islam. Ya, gitu ya. Dengan tanpa diagendakan. Ada dia tahu semacam muktamar besar muslimin mancanegara. Semacam muktamar ketemu semuanya. Berbagai macam kepentingan, berbagai macam kemanfaatan bisa dilakukan di sana. juga dan sebagian dari hewan daging segala macam itu mengambil kemanfaatan dari daging-daging yang ada untuk kita makan sebagian diinfakkan untuk kebanyakan kaum muslimin yang di Mekah, yang di Madinah. Kalau nggak butuh dilempar keluar. Kemam, barakatik. Ada pula hal sangat banyak sekali barakatik kemanfaatan haji dan umrah itu. Masalah yang berikutnya ialah adab haji dan umrah. Ini ada beberapa adab-adab penting barakallahu fikum. Yang pertama ialah ikhlasun niyyah. Ketika Anda haji atau umrah itu harus dengan niat ikhlas. Ikhlaskan niat kamu ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ikhlas ya. Ikhlasun niyyah. Ini muhim. Yang kedua, muwafaqatu sunnah fil manasik. Mencocoki sunnah Rasulullah SAW di dalam melaksanakan manasiknya. Ini pun juga sangat penting. Dua poin ini merupakan adab terpenting, adab yang paling utama dan dikatakan sebagai syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas dan mutaba'atu sunnah pada ibadah haji dan umrah tadi. Itu pentingnya sebelum berangkat itu kita harus mempelajari bagaimana cara umrah dan hajinya Rasul. Bisa dengan cara membaca buku-buku yang ada atau dengan cara bertanya dan segala macamnya supaya betul-betul di atas sunnah. Apalagi untuk orang Indonesia. Umumnya orang-orang Indonesia barakallahu fikum yang kepengen haji atau kepengen umrah betul-betul awam. Awam ilmunya, awam pengalamannya, awam segala-galanya. Sendiko dawuh dengan yang ngurusi mereka. Terus sendiko dawuh ya. Samit nawa tok dan apa yang ngurusi mereka. Jangan dia sudah. Pokoknya saya sampai sana, Pak Ustaz, beres. Ketika diajari oleh para pembimbingnya, subhanallah, mayoritasnya menyimpang. Kalau begini, doanya ini. Kalau ini, zikirnya ini. Kalau itu, zikirnya begini. Kalau ini, banyak azkar, banyak zikir, banyak doa yang aneh-aneh. Atau kalau sempat mendapatkan buku panduan hajinya orang-orang awam itu ya, kan ya. Tamam? Atau mendapatkan atau baca rata-rata kok aneh-aneh ini orang ini dapat dari mana itu dari pembimbingnya itu ya Pak. Zikir ini ada sendiri, zikir ini sendiri. Dan ini ngapal noy opo gitu. Zikir syar'i saja mereka susah menghafalkan pelajaran ini. Kemudian enggak tahu arahnya ke mana, yang penting bimbing. Sana, sana semuanya, sini, sini semuanya. Halo, enggak ngerti ya Pak. Enggak ngerti. Ketika masalah hadyu, menyembelih al-hadyu dan segala macamnya itu tidak paham mereka. Tanya, bapak mana pak kambing hadyunya pak? Tidak tahu. Nanti diurus sama pihak travel atau pihak KPIH atau pihak yang mana begitu. Loh, bapak tidak mau makan sebagiannya pak? Tidak mau makan apa? Kambingnya tidak ngerti. Salah. Ya pak. Ini juga diperhatikan ya pak. Padahal disunahkan. Bahkan ada yang mengatakan wajib memakan sebagian daripada hewan hadyu kita itu. Ketika haji. Ketika sebagian pihak yang mengerti masalah ini dan mengamalkannya. Dipegangi betul ini. Kambing hajinya ini. Hewan hajinya ini. Entah unta atau kambing. Dan diminta untuk sembelihkan sama orang. Diminta sedikit hajinya. Dibawa ke maktab. Dimasak. Orang lahiran kamu dapat dari mana ini? Nikah ini jadi unta tuh. Dapat dari mana itu? Kok dari mana? Dari hajinya kita. Nah, kok gimana? Ya, enggak tahu. Pokoknya kami sudah terima beres. Enggak tahu kambingnya yang kayak apa, untanya kayak apa, dagingnya kayak apa, bagaimana rupanya. Yang penting beres. Nah, paham ya, Pak? Ikut-ikutan ya, Pak? Ini yang membuat apa namanya tidak ada pengaruh haji yang membekas di hati-hati mereka. Pulang dari sana, sudah titelnya haji, Pak Haji, tetap dengan kebiasaan lamanya. Yang biasa tongkrongan-tongkrongan, yang biasa begadang malam, yang biasanya ngerokok jebas-jebus, tetap ngerokok jebas-jebus. Yang biasa main perempuan, yang biasa di klub-klub malam, yang biasa sawar-sawaran, sawar-sawaran, dan segala macamnya itu. Bagaimana punya lagi? Nggak mau bekas. Sebab intinya adamul ikhlas wa adamul mutaba'ah. Tidak ikhlas ketika haji, atau yang kedua tidak mencocoki sunnahnya Rasul pada pelaksanaan manasikul haji. Padahal Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku manasik haji kalian. Para wadiku harus diilmu, ala ilmu qablal qawli wal amal. Sehingga yang mau berangkat harus punya ilmunya, yang belum berangkat diilmui, siapa tahu bisa berangkat untuk yang kesempatan berikutnya. Adab yang berikutnya, ialah ijtinabul ma'asi warrafat wal jidal bil batil. Menjauhkan diri dari maasi, kemaksiatan kepada Allah. Segala bentuk maasi tinggalkan. Warrafat, segala bentuk ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, tinggalkan. Juga al-jidal bil batil, tinggalkan jidal perdebatan dengan cara yang batil di sana. Wallahul musta'an. Ini yang disebutkan tadi ya, persyaratan yang dipakai dalam hadis yang tersebut di atas. Adab yang berikutnya barakallahu fikum ialah tamam al-mu'amalah al-hasanah indal manasik. Saya gunakan lafaznya lebih umum. Mu'amalah yang baik ketika melaksanakan manasik. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Muamalah yang baik ketika manasik. Di antara bentuk muamalah yang baik, ikhwan, ialah kamu jangan mengangkat, meninggikan, mengeraskan suara kamu dengan suara-suara, dengan yel-yel yang syar'i. Ini kebiasaannya kaum Syiah Rafidhah. Kalau mereka sudah memasuki apa namanya wilayah Mekah dan sekitarnya itu mereka punya yel-yel khusus khasnya Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ramai apa? Ngerti? Hoi, Rafidhah. Ini mesti ke Iran ini. Mesti orang-orang Iran ini mesti ini. Orang Syiah Rafidhah ini mesti apa? Mereka punya yel-yel ya, apa? Itu bukan muamalah yang baik. Barakallahu fikum. Juga di antara bentuk muamalah yang baik barakallahu fikum ikhwan, ada mutazahum. Jangan berdesak-desakan dengan orang lain pada tempat-tempat tertentu. Ini sudah bilang ada baik ikhwan barakallahu fikum. Misal yang tempat-tempat yang dikatakan ramai itu ketika mencium hajar aswad barakallahu fikum. Itu ramai itu. Kalau orang-orang nggak punya adab gitu ya, tadi itu singkut-singkutan katanya gitu ya, akhirnya maunya itu manasik haji, ibadah, ritual, kepingin yang sunnah dan segala macam yang terlibat pada tindakan-tindakan yang salah, memukul orang, menggolimi orang dan segala macamnya itu. Juga ketika di Zamzam, juga ketika melempar jumrah ketika haji, di banyak tempat ya Pak, di banyak tempat dihindari yang namanya zahmah, kepadatan. Ini muamalah yang hasanah barakallahu fikum. Adab yang lainnya lagi, bukan lagi adab yang hasanah, muamalah yang baik. Dan bentuk muamalah yang bagus barakallahu fikum ialah Jangan sampai kamu melewati melawan, jangan sampai kamu lewat di depan orang yang sedang sholat, khususnya di Masjidil Haram ya. Entah ketika ada tawaf atau ketika apa, jangan sampai melewati di depan orang yang sholat. Itu merupakan tindakan yang sangat dikecam dengan keras dalam Islam. Ayat ini muamalah yang hasanah. Adab yang berikutnya barakallahu fikum ialah al-muhafadah ala salawatil khams jama'atan. Menjaga salat lima waktu berjamaah. Ini penting. Jangan samakan kayak di rumah lo ya. Nah, kalau di rumah kebanyakan atau kebanyakan muslimin malas jamaah. Jangan sampai membawa kebiasaan jelek ini ke sana. Mestinya barakatum ketika sampai di sana itu meningkatkan iman, meningkatkan amal saleh, meningkatkan ibadah kepada Allah Taala. Di antaranya ialah menjaga sholat lima waktu berjamaah bagi laki-laki, khususnya ketika di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram. Di antara upaya untuk memperbanyak amal saleh, ikhwan, ialah al-ikthar min at-tawaf. Memperbanyak tawaf di Ka'bah. Memperbanyak tawaf di Ka'bah. Ingat yang dibahas memperbanyak tawaf, bukan memperbanyak umroh ketika itu. Memperbanyak tawaf. Sehingga selama antum di Mekah, yang di Mekah ikhwan ya, perbanyaklah tawaf. Ketika masuk Masjidil Haram, tawaf. Dan dikatakan dalam para ulama kita, ikhwan, itu lebih afdal bagi orang-orang yang mancanegara selain Mekah. Itu cukup dengan tanpa perlu dua rakaat tahiyatul masjid. Langsung masuk Masjidil Haram, langsung tawaf. Selesai. Hah? Ada waktu lagi yang lain, masuk lagi tawaf lagi. Terus memperbanyak tawaf ya. Memperbanyak tawaf itu yang diperbolehkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Ala kulli hadin wa nabiyina azzaakumullah. Adabnya yang paling inti ialah kerjakan semaksimal mungkin semua amal-amal ketaatan, semua amal-amal saleh di sana, dan jauhilah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kemungkaran-kemungkaran di sana. Harapannya barakallahu fikum ialah supaya haji kita mabrur, umrah kita makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul membekas pada jiwa dan hati kita masing-masing. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah keutamaan haji, keutamaan umrah. Kemudian terkait dengan masalah adab-adab haji dan adab-adab umrah. Masalah berikutnya ya, Pak. Masalah penting, dikatakan penting, yang harus disampaikan oleh orang-orang yang haji atau yang umrah ialah as-sabr. Ini dibikin sub pembahasan khusus oleh sebagian ulama kita. As-sabru fil hajj wal umrah. Sabar ketika kamu haji dan ketika kamu umrah. Dan ini anwa' kathirah. Ada beragam bentuk-bentuk kesabaran yang harus mampu kamu tunjukkan ketika itu. Gak cuma sabar, oh enggak, ada rinciannya. Anwa' sabar, macam-macam kesabaran ketika kamu sedang haji atau ketika umrah. Yang pertama ialah as-sabru ala ta'atillah. Kamu harus bersabar di dalam mentaati Allah ketika haji dan umrah. Belum kesabaran ya, Ikhwan. Tadi yang dibahas menjaga lima waktu secara berjamaah, memperbanyak tawaf di sana, amal-amal umrahnya, amal-amal hajinya yang sangat meletihkan dan memayahkan itu. Butuh kesabaran, sabar untuk taat. Barakallahu fikum. ketika mau tawaf umroh yang kepinginnya di dekat dengan Ka'bah supaya muternya tidak jauh-jauh gitu ya, ternyata ramai, disikuti banyak orang, terpental sampai ke tempat yang paling jauh. Yang kalau dia muter itu lumayan dia, diameternya itu berapa kilo? Luar biasa, 7 kali putaran. Kan capek ya? Capek. Isbir, kamu sudah mentaati Allah Ta'ala. Isbir. Ketika sa'i sama Marwah juga demikian, yang jauh itu 7 kali. Kamu letih, kamu capek, kakinya kram dan segala macamnya. Isbir, sabar. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah Tabaraka wa ta'ala. Khususnya ketika nanti haji, dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, kamu sudah ihlal bil hajj, menggunakan ihram, batal bi haji labbaik Allahumma hajjan, dari Mina, dari Mekah menuju ke Mina, mabit di Mina hukumnya wajib, wajib sesuatu yang jarang diamalkan oleh jemaah haji Indonesia pada umumnya. Mabit di Mina, dari Mina paginya menuju ke Arafah, tamam, melewati mana? Namirah, masuk ke Oronah, langsung ke Arafah. Itu kok katanya jalan kaki terus ya? Masya Allah ya Pak, pegel ya Pak. Isbir. Di sana misalkan gak dapat rasuman, mungkin telat makan, barangkali basi, mungkin ya, namanya juga orang, ya juga orang banyak sudah kelaparan dan segala macam, pengen makan nih lagi hukum di Arafah, gelisah dia. Dipikir bisa ngapain, kelaparan. Ini rasumannya mana, dari depan mana, dari KPIH dan segala macamnya, ini gak muncul-muncul ini. Isbir. Ketika datang rasumannya berebut, jangan rebutan. Tadi itu ya, jangan sakit zahmah, jangan rebutan. Dapat basi lagi, lontar. Isbir. Itu perkara, bukan-bukan yang mustahil. Laporan banyak ya dari kalangan jamaah haji. Kendala-kendala, rintangan banyak. Isbir. Dari Arafah selesai tenggelamnya matahari menuju ke Muzdalifah. Sana ke Muzdalifah sangat padat. Sabar. Sampai di Muzdalifah, mabit di sana juga sabar. Sampai selesai Masyukul Hajj, semua dengan penuh kesabaran. As-sabru ala ta'atillah. Sabar yang kedua, as-sabru an ma'asillah. As-sabru an ma'asillah. Bersabar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sabar, jangan sampai maksiat sedikit pun. Sabar, jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar sedikit pun. Sabar, jangan sampai berjidal dan segala macamnya. Apalagi di sana kalau jamaah muslim haji padat kayak begitu, itu emosinya kadang meningkat. Lagi jalan bareng, ada sama keluarga ini ya, jalan bareng, tiba-tiba dari belakang rombongan orang-orang gede, besar-besar, hitam-hitam dan segala macamnya, nerobos, terpelanting kita sama keluarga, misal. Itu kan kadang emosi ya. Kalau gak terkontrol, kamu mengumpat-ngumpat. Daripada kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kamunya jatuh pada rohat wal khusuk, eman-eman hajinya. Sabar, jaga, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. As-sabru an ma'asillah. Barakallahu fikum. Dan kalau boleh saya raba, karena saya belum ke sana Evan, dan saya hanya mendengarkan sih banyak informasi dari banyak pihak, dan yang perlu disabar-sabari itu ya Evan, kalau kita kesana tidak bawa keluarga itu ialah wanitanya ya Evan. Katanya kok begitu? Ya bapak ya. Duh, kok duduk pandangan ya Allah. Itu kok itunya? Bapak kan ada masalah. Misalkan kita haji sendiri, enggak bawa istri, umroh sendiri dengan tanpa istri. Itu fitnah, di antara fitnah terbesar di sana, barakallahu fikum, itu perempuannya. Paham ya? Khususnya perempuan Indonesia. Ini bling-bling ini ya, Pak. Enggak pakai hijab. Enggak pakai hijab. Perempuan mana lagi yang bling-bling itu? Malaysia bling enggak? Oh, enggak ya. Masya Allah. Apa lagi yang bling-bling ini? Masa? Menggoda. Aluhi ya, Pak. Itu tetap besar. Manca negara dengan berbagai macam jenis di punya orang yang macam-macam itu ya, Pak. Harus sabar. Sabar, jangan sampai bermaksiat kepada Allah dengan cara apa? Mata kamu? Galatan. Duh, kok gak pernah lihat kayak gini ya? Ini wajahnya orang mana ini ya? Allah lusta'ar. Kemudian didetailkan. Ya Allah, misalnya salah ya. Nah, itu yang berat. Nah, gimana? Jalan. Nengok depan, ada. Nengok sebelah kanan, ada. Sebelah kiri, ada. Belakang juga ada. Tambah terasa, kita lagi asik berdua begitu. Di belakang kita sudah nempel mereka. Kanan kiri, apalagi sudah tawaf. Dengan tawaf yang sangat padat-padatnya. Ifal boy, ya, Pak. Jangan tanya sudah. Kok beritanya teman-teman yang haji itu, saking padatnya itu, kita itu jalannya gak nyentuh pantai. Kayak terbang gitu loh. Ya bu, oh gak pernah ya. Saya pernah diceritai orang ikhwan kita yang punya pengalaman seperti itu. Saking padatnya ini, sehingga jalan itu kayak kaki itu gak nempel lantai, terbawa sama arus bus. Yang seperti ini, antum jangan mengatakan ini harus jangan sampai ikhtirat, jangan sampai itu nggak mungkin. Sudah laki wedok campur jadi siji ya, Pak. Jangan salahkan siapa-siapa kalau tiba-tiba tangan kamu dipegang sama ibu-ibu. Terjadi itu. Namanya perempuan kan, karena kan lemah mereka ya. Waktu jatuh, lihat di depan dia laki-laki pegang, blak begini. Ibu-ibu, kamu lagi aduh, sorry. Terjadi. Ya, Pak, ya. Terjadi. Saya dikasih cerita itu pernah. Tapi tahun 90-an ya, Pak. Satu sama. Pegang, kaget. Gimana lagi? Dilepas, jatuh ibu ini. Jatuh dia. Kena sakit pahat dia, Pak. Ini yang namanya fitnah. Harus as-sabru an ma'asirlah. Ya harus sabar meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Taala. Ya kalau kita insya Allah tinggal dikuat-kuatkan, insya Allah bisa. Tapi kalau untuk orang-orang awam ya kan susah. Susah. Kalau menjalankan hajinya orang awam, susah. Di sana mereka foto-fotoan. Ya Pak ya, yang udah ngaji. Saya bisa meraba itu mereka. Foto-fotoan di tempat-tempat yang bersejarah. Dengan anggota keluarga. Dengan pacarnya dan segala macamnya. Mengkodok bareng, umroh bareng sama pacar. Pada waktu itu. Jepret-jepretan dan segala macamnya itu. Lagi santai menunggu manasik hajinya. Habis umroh tamattu itu. Tamam? Itu kerjanya coba tongkrongan. Tongkrongan di warung-warung dan segala macamnya itu. Persis kayak dulu lagi ngopi, ngobrol sana, ngobrol sini, jebus-jebus. Loh, sampai saya mendengar khabar jamaah haji Indonesia itu berangkat dari Indonesia menuju ke tanah suci membawa rokok berpak-pak. Iya, betul. Oh, dijual itu. Oh, tapi kira untuk mereka sendiri. Orang travelnya juga, tapi yang konsumennya mereka juga, jamaah haji juga. Rokoknya, bayangkan ini orang mau ibadah mau rokok berpak-pak. La haula wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, intinya as-sabru an ma'asillah. Sabar yang ketiga ini penting ya, karena persiapannya tuh ini ialah as-sabru ala mufaraqatil ahl wal ahbab wal awtan. Ini yang kalau haji atau umurnya enggak bawa keluarga ini harus bersabar di saat berpisah dengan keluarga. Itu butuh perjuangan mental, kesabaran yang sangat tinggi. Bersabar ketika berpisah dengan keluarga, mufarakatul ahbab, berpisah dengan orang-orang teman-teman yang kita cintai, yang kita kasihi, wal autan, berpisah dengan tanah air. Nah, kamu ngomong lah ya kan, tanah air itu jangan dikasih sama tanah air ya kan, tanah air yang segenap isinya lo ya, kulinernya, dari kebiasaan sehari-harinya itu. Butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Terutama yang poin pertama tadi, yang gak bawa keluarga itu. Masya Allah. Apalagi keluarganya tidak pernah ditinggal jauh. Ini mau kamu tinggal umroh sepekan, 10 hari, setengah bulan, atau kamu tinggal haji 40 hari. Yang normal, yang standar. Woi, itu gak tahu itu. Mungkin nanti tarik-tarikan di rumah dulu barangkali. Mungkin ini istrinya begal-begal di mas yang berangkat, mas anaknya ini bibi dan segala bayangannya itu tuh atau pemati barangkali itu betul kesabaran khusus ya untuk mereka ini barangkali sabar ya kawan, harus sabar ya, harus banyak berzikir, banyak syukur kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan menenangkan mereka. Sampaikan kepada mereka, kita ini sedang berangkat untuk ibadah, untuk mencari pahala dari Allah Taala. Insya Allah semuanya akan lancar dan segala macamnya. Tenang-tenangkan mereka. Itu pun insya Allah ya kan ya, luar biasa mereka ini. Jadi kalau sudah urusannya keluarga besar gitu ya, wah tambah repot lagi urusannya ini. Ini bibinya gandoli, budenya gandoli, pakdenya gandoli, baliknya gandoli, kakaknya, adiknya, semuanya. Wah luar biasa ya. Apalagi kebiasaan orang-orang di Indonesia ini senangnya itu mendramatisir suasana ketika mau berangkat. Ya apa ya? Dibikin dramatisir gitu, kumpulkan semua keluarga, tetangga dan segala macamnya itu, pamitan satu-satu kepada mereka semua. Nah, iya lah, saya pernah diundang acara keberangkatan satu-satu gitu, sebelum semuanya. Tapi kita orang mau pergi mati atau apa? Nah, itu butuh kesabaran khusus, butuh kesabaran khusus. Tahu dia? Iya, di keluarga. Ada lagi yang berikutnya. Ini yang penting ya. As-sabru ala takalifil umrati wal hajj. Bersabar dalam menanggung biaya haji dan umrah. Jika butuh kesabaran. Yang penting barakatuh teman-teman, harus yakin semua biaya yang kamu keluarkan untuk haji dan untuk umrah itu, kalau kamu niatkan ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan hilang. Pasti akan digantikan yang lebih baik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yughlih, kata Allah. Semua yang kamu nafkahkan fi sabilillah, Allah pasti akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Tapi butuh kesabaran. Juga ada lagi as-sabru ala al-mata'ibil badaniyah. Sabar menghadapi kondisi badan yang letih dan capek ketika melaksanakan manasik. Barakallahu fiik. Ini mesti ya, Pak. Dipastikan capek. Khususnya untuk yang haji ya, Pak. Sangat capek. Sangat letih. Butuh kesabaran khusus ya, Pak. Ketika berangkat dari tanah air menuju ke tanah suci balik lagi, selama di sana, khususnya ketika sudah mulai manasik hajinya yang padat itu, barakallahu fikum, sangat petih, sangat payah. Apalagi kita dengan cuaca yang nggak menentu, kadang-kadang panas. Kamu hanya menggunakan dua pakaian ihram, nggak boleh pakai jaket, nggak boleh pakai apa-apa yang sudah dijahit. Hanya pakai dua pakaian ihram. Panas kamu kepanasan, dingin kamu kedinginan. Nah, gitu ya. Apalagi tempat istirahat Ketika misalkan antum mabit di Mina, mabit di Muzdalifah dan segala macamnya, tempat senur raminya balik di Muzdalifah barangkali. Mabit di mana-mana itu kamu bisa istirahat. Us pokoknya letih, capek, enggak nyaman. Dan sebagaimana kamu istirahat di rumah. Itu butuh kesabaran juga ya. As-sabr 'alal mata'i fil jasadiyah. Ada lagi, as-sabr 'ala faqdi mal aw ashab. Sabar ketika kehilangan duit dan sabar ketika ditinggal sama teman-teman. Ini semuanya pengalaman-pengalaman yang disebutkan oleh para ulama itu. Saya hanya membacakan sebuah kitab ini. Teori. Bersabar ketika kehilangan uang. Yang ini sering. Biasanya itu yang kehilangan uang orang-orang yang lugu-lugu, yang polos-polos, yang ketipu. Ya, orang-orang yang enggak ngerti bagaimana teorinya itu ketika dia salat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu fulusnya itu di bawah setor semua. Taruh di pinggang atau apa gitu tempat fulusnya dia namanya. Ada uang dolarnya, ada uang realnya, ada uang rupiahnya dan segala macamnya. Hati-hati loh, di sana tuh ada apa namanya? Ada komplotan-komplotan para penipu. Para roh itu. Ini sering tanbih oleh pihak Jepang. Hati-hati. Khususnya orang Indonesia yang kena. Khususnya pula yang tua-tua. Yang tua-tua ya. Kan lugu gitu loh. Masuk Masjid Nabawi. Ini kok besar banget ini masjidnya ini. Nah, ketika masuk, keluarnya bingung. Ini lewat pintu mana. Kan kayak orang lingkungan gitu ya. Ini korban saya kan. Ini sudah mangsa yang empuk sudah ini. Ada kan ada seseorang kemudian dia laki-laki. Indonesia? Ya, orang Indonesia? Ya Indonesia. Pura-pura bahasa Arab bingung ini. Yang bahasa Indonesia. Bapak orang Indonesia pak? Oh iya. Ini mau kemana nih pak? Ini saya nggak tahu tempatnya ini. Saya masuk ke Masjid Nabawi kok kemudian nggak bisa keluar lagi itu. Bapak di maktab mana pak? Oh di maktab boleh saya antar pak? Oh iya terima kasih pak ya. Diantar, ini penipu besar. Diantar ternyata dibawa jauh dari maktabnya. Sampai di sana dijambret di semua uangnya apa segala macam tinggal itu saja. Banyak kejadian. Kalau dia perempuan, perempuan juga yang maju. Mereka di gerombolan ya. Rapi permainannya. Hati-hati. Nah, ketika qadarullah wa masyafa'al terjadi uangnya itu hilang. Ya sabar loh. Jangan banyak keluh kesah. Sabar. Banyak berdoa kepada Allah. Semoga digantikan yang lebih baik. Atau kehilangan teman-teman. Juga sering. Dari maktab menuju ke masjid. Rombongan beberapa orang. Musala jamaah. Tiba-tiba selesai salat. Ditinggal sama teman-temannya. Hilang. Tidak tahu jalan. Tersesat dan segala macamnya. Spir. Terutama ketika sedang musim haji berlangsung, ketika sedang masuk haji, ramenya orang itu, masya Allah, ada yang mengatakan sampai susah untuk mengetahui pelang-pelang jalan, saking ramenya itu, katanya begitu. Nah, tahu betul gitu ya? Itu cerita dari kawan saya. Kawan saya juga pernah haji. Saya tidak tahu mana pelangnya, mana arahnya itu. Luar biasa ya. Seringkali tersesat, hilang dan segala macam. Al-Muhim as-sabru al-masyakil, harus bersabar menghadapi sekian banyak muskilah-muskilah, masalah-masalah, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang menimpa jemaah haji. Kunci itu semua ya Pak, ialah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah kita waktu ya Pak. Mohon ya Allah beri kemudahan, beri kelancaran. Tamam? Kembalikan semua yang hilang. Itu doa kepada Allah ya. Insyaallah semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahul musta'an. Ini berbagai macam bentuk-bentuk kesabaran yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Anwa'us sabr fil hajj. Barakallahu fikum. Lanjut. Jam berapa itu? Tuh. Lanjut. Hah? Kalau lanjut, harus saya masukkan sekarang pada pembahasan intinya. Insya Allah, maghrib selesai biasanya. Pada maghrib urusan saya orang lain. Lanjut, ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum lanjut pada pembahasan intinya. Gimana Udi? Terutama antum yang berhubung berangkat ini. Sampai sekarang ada masalah ya? Ada masalah. Baik, sekarang saya masuk pada pembahasan inti. Haji sampai umroh. Adapun manasik haji yang lebihnya kalau ada waktu, insyaallah. Ini pun juga akan saya klasifikasi jadi beberapa bahasan ya, supaya memudahkan. Yang pertama para kelompok ialah syarat wajibnya haji dan umroh. Syarat wajibnya haji dan umroh. Persyaratannya barakatikum disebutkan dalam sebuah nawoman dua bait. Saya bawakan bunyinya. Kata Nawawi rahimahullah disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin ya ikhwan pada Risalatul Hajj karya beliau. Kata Nawawi, al-hajj wal umratu wajibani fil umri marratan bila tawani bi syarti islamin kadha hurriyah aqlun bulughun qudratun jariyah. Yang artinya haji dan umrah itu wajib. Ini masalah hukum. Kalau haji dengan kesepakatan para ulama, semuanya sepakat yang namanya haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Adapun umroh, umroh ini barangkali hukumnya diistilahkan oleh para ulama, tapi yang sahih yang rajih pendapat jumhur ulama yang mengatakan umratun mufradah wajibah kadzalik. Umroh tersendiri itu juga hukumnya wajib seumur hidup sekali. Berhujjah dengan ayat wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Paham ya? Bedanya kalau haji dengan kesepakatan, kalau umroh pendapatnya rajih. Tapi bedanya ya? Kalau antum sudah haji dengan haji tamattu atau haji qiran, itu sudah haji plus umroh selesai. Paham ya? Kalau antum haji ifrad, haji saja, maka ada kewajiban umroh. Barakallahu. Barakallahu. Syarat yang pertama ya Pak, al-Islam. Islam. Syarat yang pertama ialah Islam. Adapun orang non-muslim ini tidak wajib haji, bahkan tidak sah hajinya, bahkan tidak boleh masuk Mekah, tanah haram. Non-muslim tidak ada kewajiban haji, bahkan tidak sah hajinya, bahkan tidak boleh masuk ke Mekah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya musyrikin itu najis, najis i'tiqadnya, maka mereka jangan dan tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Paham ya? Maka yang kafir tidak boleh haji. Syarat yang berikutnya ya Pak, al-aql, berakal. Berakal. Maka orang yang gila tidak ada kewajiban haji. Paham ya? Kalau seandainya ada seorang insan gila sebelum dia balik, sudah gila dari semenjak kecil sampai dia mati, maka tidak ada kewajiban haji walaupun hartanya banyak. Kok bisa? hartanya banyak. Ya mungkin harta warisan dari bapaknya atau siapa, hartanya banyak, mereka wajib haji. Kenapa? Bukan termasuk mukallaf. Barakallahu fikum. Terus kalau dia gila, sembuh setelah itu, nah, ketika sembuh itulah ada kewajiban haji. Yang ketiga ialah al-bulugh. Balik. Balik ya, Pak. Adapun anak-anak yang belum balik, maka tidak ada kewajiban haji. Kalau seandainya dia berhaji, hajinya sahih, sah, tetapi tidak cukup untuk haji Islam. Artinya ketika dia balik nanti harus mengulang kembali hajinya. Misalnya ya, misal ada orang tua membawa anaknya yang belum balik haji, diikutkan masih haji ya Pak, itu sah, tidak ada masalah. Tetapi anak ini nanti ketika sudah balik tetap berkewajiban untuk mengulang haji Islamnya. Barakallahu fikum. Yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Merdeka ya Pak, orang merdeka. Adapun orang yang masih budak, budak belia atau hamba sahaya, maka tidak ada kewajiban haji, sebab dia dimiliki oleh tuannya, sibuk dengan tuannya, maka dia mampu. Ini semuanya wadah ya Pak. Yang kelima ialah al-qudrah, punya kemampuan. Kemampuan di sini meliputi al-malu wal badan. Yang pertama kemampuan finansial, ONH-nya, kemampuan biaya. Dan yang kedua kemampuan fisik, badan. Ini harus dua-duanya ya Pak. Kalau seandainya ada orang yang kaya raya, uang banyak, tetapi fisiknya tidak mampu untuk berangkat, maka tidak ada kewajiban haji, tapi dia bisa, bisa menaibkan hajinya. Saya paham ya, niyabatul haji. Begitu pula kalau ada orang yang sehat badannya, masih muda, seger-beger, kiri, tidak punya harta, maka tidak ada kewajiban haji ketika itu. Tidak ada niyabah. Tidak ada naib haji. Niyabah, naib, haji, badal. Itu bagi mereka yang sudah terkena kewajiban haji karena punya kemampuan finansial, tapi tidak enggak bisa berangkat atau dia mati, maka di haji badalkan. Persyaratannya yang haji badalkan ya kawan, sudah pernah haji sebelumnya. Bisa dipahami ya kawan? Bisa dipahami ya kawan? Ada lagi perkara berikutnya ya kawan, ialah kemampuan untuk ke tanah suci. Ar-rahil namanya. Ar-rahil. Kemampuan ke sana. Harta ada. Badan sehat. Sudah daftar. Tetapi tidak memungkinkan untuk berangkat ke Mekah. Ke tanah suci. Entah enggak kondusif, ada perang, ada gejolak atau apa dan segala macamnya. Ketika itu enggak wajib haji. Rihlah. Namanya rahil. Disingkat sama para ulama, semua poin di atas az-zadu war-rahil, perbekalan dan rahil safar menuju ke tanah suci. Harus mampu. Yang dikatakan manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menuju ke sana. Ihtita'ah zad war-rahil. Khusus untuk kaum wanita. Ada penambahan itu kan, ialah al-mahram. Untuk wanita dipersyaratkan harus adanya mahram. Kalau ada wanita yang mampu hartanya, sehat badannya, kondusif kondisi negaranya, tetapi tidak ada yang memahrami dia, maka tidak ada kewajiban haji. Amin insya Allah ya. Bagaimana solusinya? Cari mahram. Ya Pak ya, cari mahram. Entah ngajak bapaknya, atau ngajak adiknya, atau ngajak kakaknya, atau ngajak dia kan sudah bersuami. Kalau dia janda atau belum bersuami, maka dia mempersunting laki-laki jadi suami untuk diajak bareng naik haji. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah deh, luar biasa deh. Nah, harus menggunakan mahram. Sekarang bagaimana kalau jadi? Ada seorang wanita berangkat haji tanpa mahram. Sah atau tidak? Jawabannya sah, tapi dia berdosa. Sehingga mengurangi nilai pahala hajinya itu. Hajinya dinyatakan tidak mabrur. Paham ya? Dari yang dikatakan haji mabrur yang sesuai dengan sunnah dan enggak ada unsur al-ma'asi dan segala macamnya itu. Barakallahu fikum, ini 5 persyaratan haji. Selebihnya kita bahas insyaallah pada asar. Sudah jam 3. Persiapan untuk sholatul asar insyaallah taala. Jam berapa asarnya? Setengah 4? Iya, cukup. Persiapan dulu. Hah? Atau terus lagi? Oh, terus lagi. Tenangannya. Tenang aja, pada asar saya maghrib. Panjang dan akan saya singkat insyaallah ya, Pak. Singkat. Nih, poin-poinnya nih. Semuanya selesai. Nah, nanti yang sudah pernah ke sana yang praktek. Barakallah. Gitu ya. Jadi caranya gimana? Dari mulai awal harus begini, nanti caranya begini-begini. Saya sudah pernah ke sana. Kalau saya cuma teori doang. Hakikat ya. Saya kasih tahu, kita istirahat dulu. Insyaallah ba'dal asar diteruskan lagi melanjutkan pembahasan inti tentang masalah haji dan umrah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan hadzihi.